إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah, hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk mempelajari perkara yang menjadi kebutuhan kita semuanya, menambah sebagian sisi daripada ilmu agama kita, dan kita berharap dengan cara yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan kita semuanya, dunia kita dan agama atau akhirat kita. Karena tidak akan kita mendapatkan kebaikan hidup kecuali dengan cara kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang berulang-ulang sering kita dengar, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Kefahaman agama dan tersebarnya ilmu agama ini merupakan alamat kebaikan. Karena hilangnya ilmu agama di tengah-tengah kehidupan hanya akan mewariskan adz-dzulam wadz-dzalal wal halak, kegelapan, kesesatan, dan kehancuran. Dan manusia tanpa bimbingan ilmu agama, dia akan terjun dalam kehidupan kalbahaim, sebagaimana binatang yang tidak mengetahui tentang apa tujuan kehidupan dia, apa tugas yang harus dia tunaikan, dan akan kemana dia berjalan dalam kehidupan ini. Manusia akan liar seperti binatang, hanya sekedar mengurusi kebutuhan syahwat, syahwatul butun wal farat, syahwat perut wal furuj, dan kemaluan, sehingga kehidupan yang tidak kurang lebih daripada binatang. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegur kepada kaum mukminin agar supaya selalu ada orang yang mereka takhusus, mereka mengkhususkan, menyempatkan waktunya secara khusus untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk bisa menyampaikan peringatan kepada kaum muslimin yang lain agar mereka terperingatkan, sehingga mereka bisa benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana al-mu'minuna liyaghfiru kafa falaula min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din walyundhiru qawmahum idza raja'u ilayhim wal'alahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kafa. Tidak selayaknya kaum mukminin dia semuanya pergi berjihad. Ini pergi berperang. Berperang angkat senjata melawan musuh. Kenapa tidak ada segolongan dari tiap-tiap kelompok kaum mukminin liyatafaqahu fid-din, agar mereka tafaqquh, mereka menyempatkan waktunya, mengkhususkan, mempelajari agama Allah. Wa yungdiru qawmahum ila raja'u ilaihim, dalam rangka agar bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika telah kembali bersama mereka, ketika telah bersama-sama dengan mereka. Wal'allahum yahdharun, yang mudah-mudahan dengan begitu mereka akan bisa selalu waspada tentang kehidupan mereka. Sehingga keberadaan ilmu agama ikhwati fillah harus selalu dihidupkan dan disebarkan, agar manusia mereka mengenal cahaya yang akan menyinari kehidupan mereka. Demikian pula sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan tanpa ilmu dan ulama, kehidupan yang hanya akan mengarah kepada kebinasaan, kegelapan, kesesatan. Innallaha la yaqbidul ilma yang tasimuhu min suduril ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari dada para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama, dengan cara memanggil atau mengambil, mematikan para ulama. Fa idza lam yabqa aliman, hingga ketika telah tidak ada lagi orang alim, tidak ada lagi orang faham tentang agama, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin, akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang juhal, orang-orang bodoh tentang agama. Dia yang diserai kepemimpinan, mengarahkan umat, menuntun, membimbing. Karena kebodohan sang pemimpin ini, sedangkan dia pengarah dan penuntun, maka tentu tidak akan mungkin membimbing dengan ilmu. Akan dia bimbing dengan al-hawa, dengan kebodohannya. Faida su'ilu fa'aftau bighari ilmin fadalu wa'adhalu. Hingga akhirnya ketika ditanya tentang permasalahan, akan dia jawab, akan dia fatwakan tanpa ilmu, dan akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini kebinasaan dan ini kehancuran dan ini kegelapan. Seandainya kita tidak pernah mendapatkan bimbingan para ulama dalam hal agama kita ini, ikhwan, boleh jadi kita tidak akan seperti sekarang ini. Kita akan sebagaimana kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal agamanya. Kita akan bercita-cita sebagaimana mereka bercita-cita. Kita akan berpandangan hidup sebagaimana mereka berpandangan hidup, yang semuanya terbatas pada kehidupan dunia semata-mata. Kita tidak akan mengenal Allah dengan cara yang benar. Kita tidak akan mengenal Rasulullah. Kita tidak akan mengenal petunjuk yang beliau bawa. Maka ketika kita telah diberikan oleh Allah nikmat ilmu yang demikian, sesungguhnya itu nikmat yang sangat besar, yang boleh jadi miliaran manusia tidak Allah berikan nikmat tersebut. Sehingga layaknya setiap kita bersyukur kepada Allah dan berbangga dengan nikmat ilmu ini. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, silakan kalian berbangga, karena sungguhnya nikmat ini lebih agung, lebih besar, lebih baik dibandingkan dengan semua apa yang dikumpulkan manusia dari perkara dunia. Ayat ini, ikhwati fillah, sebelumnya berbicara tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat sebelumnya, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin." Baru kemudian, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Ini pengajaran, nasihat yang bukan berasal dari sembarang pemberi nasihat. Bukan dari pemikir, bukan dari filosof, bukan dari orang yang mereka berpengalaman dalam kehidupan mereka. Akan tapi, min rabbikum, yang datang dari Rabb kalian. Ia ini pencipta seluruh alam semesta dan pencipta manusia, yang mengetahui persis tentang apa yang menjadi kebutuhan manusia dari awal sampai akhir. Dan Al-Quran merupakan syifa'un lima fi sudur, obat yang akan mengobati apa ada dalam dada kalian. Penyakit dada, penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit nifak, penyakit bid'ah, penyakit hubbul ma'asi, kecintaan pada maksiat, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka Al-Quran merupakan syifa obat yang akan mengobati mereka. Wahudan warahmah, dan merupakan petunjuk yang akan membimbing mereka, mengarahkan, sehingga hidup mereka tertuntun, terarahkan. Bukan kehidupan liar, bukan kehidupan gelap, kehidupan, bukan kehidupan yang tanpa bisa membedakan apapun hakikatnya ada. Akan lebih kehidupan yang benar-benar terbimbing dengan petunjuk, risalah dari Rabb yang menciptakan mereka, dan benar-benar ketika seorang dia hidupnya terbimbing dengan Al-Quran, sehingga akidahnya akidah Al-Quran, ibadahnya ibadah Al-Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran, kehidupannya mencerminkan kehidupan Al-Quran, maka kehidupan kita, mereka kehidupan yang berlimpah dengan rahmat Allah. Warahmah, dia akan betul-betul diliputi kehidupannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini semuanya akan berfungsi seperti itu lil mukminin, bagi orang-orang yang hatinya itu benar-benar telah disiapkan iman. Bagi orang yang hatinya telah betul-betul disiapkan iman. Karena seandainya Al-Quran turun kepada orang yang hatinya tanpa ada iman, ikhwan fillah, wala yazidudz dzalimina illa khasara. Al-Quran tidak akan menambah bagi orang zalim yang hatinya kosong dari keimanan kecuali kerugian. Maka Al-Quran hanya akan menjadi ma'idhah, nasihat yang berharga, yang betul nasihat emas, yang merupakan untian mutiara nasihat yang mahal, dan akan menjadi obat yang meluruhkan semua penyakit jiwa, dan pedoman yang akan membimbing kehidupan mereka, dan akan menjadikan rahmat bagi kehidupan mereka, sehingga terjauhkan dari kehidupan mal'unin, terjauhkan dari kehidupan orang-orang yang terlaknat, apabila itu semuanya disertai atau didasari dengan keimanan. Hati yang menerimanya itulah hati yang beriman. Apabila tidak, sebagaimana Allah katakan tadi, wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan tidak akan menambah bagi orang yang zalim Al-Quran yang Allah turunkan tersebut kecuali kerugian. Tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil manfaat dari keberadaan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan pelajaran ilmu Al-Quran ini, ikhwan, berbanggalah kata Allah. Ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Yang seandainya Anda tidak mendapatkan ilmu ini, Anda akan termasuk orang yang tidak pernah mendapatkan nasihat kehidupan yang hakiki. Ilmu yang Anda pelajari di kampus, ilmu teknik, elektro, kemudian fisika, atau nuklir, atau teknik, atau mesin, atau sipil, atau biologi, kehutanan, atau apalagi yang sos, filsafat, ekonomi, ini tidak akan memberikan nasihat apapun tentang kehidupan Anda, kecuali tambah gelap. Kecuali tambah gelap. Tidak akan memberikan nasihat kepada Anda kehidupan yang hakiki. Nasihat kehidupan yang hakiki hanya ada pada Al-Quran. Sehingga, boleh jadi Anda ketika tidak mengenal Al-Quran, kita tidak mengenal Al-Quran, kita akan menjadi orang yang di tubuh kita ini, dalam jiwa kita ini bersarang penyakit. Bercokol berbagai macam penyakit. Penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit bid'ah, penyakit hubbul ma'asyi, kecintaan pada maksiat. Sangat mungkin. Dan kita akan tenggelam dalam kehidupan orang-orang yang mal'unin, adh-dhalin, orang yang terlaknat. Antum melihat belahan bumi yang tidak mengenal Al-Quran, mereka hidup seperti binatang. Mau telanjang-telazang, mau zina-zina, mau dia di depan umum tidak ada malunya, tidak memiliki kehidupan jiwa. Mereka hanya memuaskan syahwat, kemaluan, syahwat, perutnya. Semua gedung-gedung yang dibangun tinggi, bagus, mewah, hanya untuk menyalurkan keinginan syahwat dan perut. Taman-taman yang indah, bahkan alam yang tercipta oleh Allah dalam keadaan indah, yang kemudian oleh manusia dipoking sebagai tempat-tempat wisata, dirubah menjadi ajang maksiat. Menjadi tempat-tempat perzinaan, tempat-tempat manusia mengumbar syahwat. Ini kehidupan mal'unin. Kehidupan orang terlaknat. Kehidupan orang dhalin yang sesat. Maka bersyukurlah kata Allah. Qul bifadlillah wa birahmati fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Karena ilmu yang Anda dapatkan dari ilmu din, ilmu agama ini, ikhwan, itu lebih berharga dibandingkan dengan semua apa yang dikumpulkan manusia dari perkara dunianya. Seandainya Anda menjadi seorang insinyur, seorang dokter, seorang sarjana, yang dengan itu Anda akan bisa mengumpulkan dunia dari segala sisinya, kemudian Anda dipenuhi dengan harta, berlimpah dengan harta, Anda mau ngapain tentang kehidupan Anda dengan dunia tersebut, ikhwan? Anda mau ngapain? Makan, berapa banyak yang bisa Anda makan? Anda bisa mengumpulkan memang dengan uang yang banyak itu, makanan semeja penuh, atau dua meja penuh, atau bahkan satu ruangan. Tapi masalahnya perut Anda mampu memasukkan berapa? Berapa makanan yang bisa Anda masukkan ke perut Anda? Sisanya dinikmati orang lain atau dibuang ke sampah. Anda memang bisa membangun hotel tinggi, megah. Untuk apa? Anda tidur cukup satu kasur, satu spring bed. Atau bahkan ada orang tidak bisa tidur di spring bed, akhirnya tidur di tempat yang keras, di cakro atau di resban. Kehidupan yang kita butuhkan sedikit. Sehingga apabila seandainya kita memiliki semuanya dunia, yang menikmati orang lain. Yang menikmati orang lain. Kadang-kadang malah pembantu yang menikmati. Bersih-bersih, nyenyak, tidur, apa, menikmati pandangan, taman, segala macam. Tuannya gak sempat. Datang pergi lagi sibuk. Demikian kehidupan ikhwan. Tapi seorang mukmin dengan harta yang dia kumpulkan boleh Anda kaya raya. Kalau Anda orang mendapatkan petunjuk, harta Anda akan bermanfaat semuanya. Bisa Anda pakai untuk membeli surga yang tinggi. Kehidupan akhirat. Ikhwan fillah, ini sekedar kembali mengingatkan kepada kita pentingnya kita mensyukuri nikmat ilmu ini, lebih-lebih ketika kita duduk bersama di majelis yang mengarahkan kita untuk hidup di atas sunnah, sehingga kita terjauh dari pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Seorang ulama, Abu Aliyah, kalau tidak keliru, beliau mengatakan di antaranya, innali nikmatain. Kami memiliki dua nikmat. Kami diberikan dua nikmat. Bersama kami dua nikmat. Lam adri ayyatuhuma afdal. Aku tidak tahu dua nikmat ini mana yang lebih utama. Nikmat yang pertama, al-hadani Allah lil-Islam. Allah telah memberikan petunjuk padaku ke dalam Islam. Ini nikmat yang sangat besar. Berarti dengan nikmat Islam tersebut, Allah menyelamatkan dia dari kekufuran. Dengan nikmat Islam tersebut, Allah menyelamatkan dia dari kekufuran. Ini merupakan nikmat asas yang paling, yang sangat besar. Yang kedua, walam yaj'alni harurian. Allah tidak menjadikanku seorang haruri. Haruri adalah ahlul bid'ah pada zaman itu yang paling menonjol, yang sangat menonjol. Diselamatkannya Allah dari kekufuran menjadi seorang muslim. Diselamatkannya Allah dari aliran sesat, aliran bid'ah, sehingga betul-betul berada di atas sunnah. Ini dua nikmat yang tidak ada tandingnya. Yang sampai di antara dua nikmat ini, kata beliau, aku enggak tahu mana yang lebih utama. Ikhwati billah. Maka keberadaan kita bersama dengan para ulama yang membimbing kita di atas sunnah, setelah kita menjadi seorang muslim, ini merupakan nikmat di atas nikmat yang layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita insyaallah, kita sebagaimana jadwal yang ada, pembicaraan berkaitan dengan masalah tauhid. Masalah tauhid. Yang ilmu ini adalah afdalul ulum. Asraful ulum. Seutama-utama ilmu. Seutama-utama ilmu. Kenapa tauhid merupakan seutama-utama ilmu, ikhwan? Karena syarful ulum bisyarfil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu berkaitan dengan kemuliaan apa yang menjadi objek pelajaran yang dipelajari, yang diketahui. Kemuliaan sebuah ilmu berkaitan erat dengan objek yang dipelajari dari ilmu tersebut. Yang tentunya tidak ada yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan objek pelajaran ilmu tauhid. Tidak ada yang lebih utama daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang berkaitan dengan Allah adalah syarful ulum. Asraful ulum. Seutama-utama ilmu. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang akan mengantarkan seorang hamba dia memahami Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan ilmu ini dan perkara ini kedudukan yang paling tinggi dan paling utama. Dan karena pula Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kecuali untuk tujuan yang ini. Untuk tujuan yang ini. Adapun yang lainnya semuanya itu muaranya ke sini. Anda boleh jadi seorang dokter, Anda boleh menjadi seorang insinyur, Anda boleh menjadi seorang pakar dalam ilmu tertentu. Tapi kalau sampai Anda tidak faham tentang Allah, dikatakan Allah ajhalun nas. Ajhalun nas. Manusia yang paling bodoh. Manusia yang paling bodoh. Manusia yang bodoh. Golongan minal juhala. Yang Allah mengatakan, la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang la ya'lamun. Tidak berilmu. Tidak tahu. Alias, apa ikhwan? Alias, la ya'lamun. Tidak berilmu. Kamu ini enggak punya ilmu. Artinya apa? Kamu ini bodoh. La ya'lamun. Siapa yang dikatakan Allah ya'lamun? Alladzina ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Orang-orang yang mereka berkaitan dengan zahirnya kehidupan dunia, tentang kulitnya kehidupan dunia, mereka mengetahui. Pakar. Kalau soal urusan bicara masalah ekonomi, masalah pangan, masalah ini bangunan, masalah teknologi, masya Allah, pakar. Ya'lamuna zahiran minal hati dunia wahum anil akhiratihum ghafilun. Akan tapi berkaitan dengan urusan akhirat mereka sama sekali mereka tidak tahu. Lalai. Mereka tidak mengetahui. Sehingga toh suruh berwudu pun enggak tahu. Berwudu yang benar. Tidak tahu. Perkara yang paling ringan berkaitan masalah agama dia enggak paham. Ini musibah. Oleh karena itulah Imam Ahmad mengatakan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatihim ilal ta'ami wa syarabi. Manusia, kebutuhan mereka kepada ilmu, mereka ini lebih butuh dibandingkan kebutuhan mereka kepada asyarab at-ta'am wa syarab, dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kenapa? Inna ta'am wa syarab. Imam Ahmad beliau mengatakan, An-nas yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatim ilal ta'ami wa syarab. Manusia itu kebutuhan dia kepada ilmu lebih dibandingkan dengan kebutuhan dia kepada makan dan minum. Kenapa demikian ikhwan? Inna ta'am wa syarab. Karena sungguhnya kebutuhan kita pada makan dan minum. Fil yaumi, dalam satu hari, maratan atau maratain. Sekali atau dua kali cukup. Anda sehari makan sekali, bisa hidup? Bisa? Bisa. Dua kali? Lebih bisa. Akan tapi ilmu, kata Imam Ahmad. Wa amma hajatum ilal ilmi bi'adadi anfasi. Seperti kebutuhan dia, sebanyak kebutuhan dia terhadap nafas. Antum bisa betah tidak bernafas satu jam? Hah? Bisa? Tidak bisa. Akan mut. Dia akan wassalam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bahkan menerangkan, bahkan kebutuhan kita kepada ilmu lebih dibandingkan kebutuhan kita kepada nafas. Kalau orang kehabisan nafas sehingga berhenti, enggak bisa bernafas, apa yang terjadi, ikhwan? Kematian jasad. Jasad kita dianggap mati. Ada enggak orang hidup tanpa bernafas? Kehidupan tanpa nafas? Enggak ada. Sehingga kata orang, ini kalau masih sentik-sentik, dianggap masih hidup. Masih ada nafasnya atau masih ada detak-detak jantungnya. Masih dianggap hidup. Kalau sudah pet sama sekali, sudah enggak ada gerakan apapun, enggak ada nafas apapun, mati. Kalau kita tidak memiliki ilmu agama, maka urusannya bukan selesai dengan kematian jasad. Panjang. Kehidupan ba'dal mamat adalah kehidupan yang jauh lebih mengerikan dan diawali dari kehidupan alam barzakh. Terus akan beranjak sampai dia nanti ashabul jannah atau ashabun nar. Di antara semua ilmu agama yang mulia itu, ikhwan, ilmu din ini cabangnya banyak. Yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Karena ilmu ini akan mengantarkan seorang dia faham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk perkara tauhid inilah kita diciptakan Allah. Kita memang butuh makan, butuh minum, butuh kita menikah, sehingga kita butuh dunia secara umum. Tapi kita diciptakan bukan untuk itu. Itu semuanya kita cari untuk mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah anda abdun min ibadillah, jadilah anda hamba di antara hamba-hamba Allah. Bukan ubadul hawa, wa ubadul syahwat, wa ubadul syayatin, wa ubadul dunia, atau abdul butun, wa abdul furuj. Jangan menjadi hambanya dunia, hambanya hawa nafsu, hambanya syaitan, hambanya perut, hambanya kemaluan, hambanya dunia. Apa bedanya menjadi Abdullah dengan abdul dunia, ikhwan? Apa bedanya? Apa bedanya Abdullah dengan abdul dunia? Apa bedanya, ikhwan? Tuh, siapa namanya tuh? Ya. Erwin? Dari mana? Mr. Tenas. Semester berapa? Tiga. Ya, apa Erwin? Apa bedanya Abdullah dengan Abdul Dunia? Terus? Sama. Itu? Siapa namanya itu? Imam. Dari mana Mas Imam? Dari mana itu? Kalasan? Iya. Yang lain? Itu? Siapa itu namanya? Bagus. Dari mana tuh? Iya, antum kuliah di mana? Oke, jurusan apa? administrasi negara, ekonomi. Ospol. Antum? Dari sama. Ada yang lain? Antum? Kalau Abdullah hamba Allah, semua yang di tangan dia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, semua dia adalah hamba Allah, semua yang dia miliki, waktunya, tenaganya, hartanya, ilmu yang dimiliki dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah ridha dengan semua yang dia tunaikan. Ini Abdullah. Sehingga dia memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki waktu, memiliki tenaga, memiliki dunia dan seisinya, dia pakai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau abdu dunia, sebaliknya. Bahkan agama pun bisa dia jual untuk mendapatkan dunia. Sehingga sami'na wa ta'na-nya kepada dunia. Dia akan selalu memuaskan segala keinginan yang berkaitan dengan dunia. Dunia menuntut apapun akan dia turuti. Sehingga dia akan dia korbankan waktunya, dia korbankan segalanya, ilmunya, bahkan agamanya untuk mendapatkan dunia. Sehingga Abdullah bisa kaya, bisa raja, bisa penguasa, bisa orang berilmu tinggi, silakan. Tapi Abdullah orang yang menjadikan semuanya tersebut untuk menghamba kepada Allah SWT. Adapun abdu dunia, seandainya dia mengaku seorang muslim atau bahkan diberikan ilmu agama, justru agamanya pun akan dia jual untuk mendapatkan dunia. Sehingga banyak para pengkhianat ilmu. Sudah kuliah di Saudi, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang Masya Allah bagus, tauhid, sunnah, mengenal semuanya firaqud dhala. Akan tapi fulus, dunia, jabatan, ketenaran, menjadikan ilmunya seakan-akan terkubur. Kal juhala, seperti orang bodoh. Atau bahkan ilmunya untuk menyesatkan manusia, menipu manusia, dalam rangka untuk dia mendapatkan dunia. Inilah abdu dunia. Muwahid ikhwati fillah, ahli tuhid, menjadi seorang ahli tuhid, untuk inilah kita diciptakan Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Inna Allah wa rasaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka agar mereka beribadah kepada Allah liya'budun, yang Ibnu Abbas mengatakan liya'budun ay liyuwahidun, liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkan ku. Apa bedanya beribadah kepada Allah, orang telah beribadah kepada Allah, dengan orang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya, ikhwan? Apa bedanya antara orang yang telah beribadah kepada Allah dengan orang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Antum, Mas siapa itu? Antum? Mas Ahmad, dari mana? Dari mana antum? Dari GM. Kuliah di apa? Pembangunan wilayah. Maksudnya apa itu? Geografi. Terus? Iya. Orang yang dia telah menyangka beribadah kepada Allah, belum tentu dia orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah mentauhidkan Allah, maka dia telah mempersembahkan semua ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah belum tentu dia telah mempersembahkan semua ibadah dia kepada Allah. Tapi orang yang telah mentauhidkan Allah, dia telah pasti mempersembahkan semua ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, ikhwan? Karena namanya tauhid. Tauhid. Dari kata-kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu tauhidan. Yang maknanya ja'ala syai'u wahidan. Menunggalkan sesuatu. Menunggalkan sesuatu. Menjadikan sesuatu itu menjadi tunggal. Wahada yuwahidu tauhidan. Sehingga tidak dikatakan tauhid kecuali terpenuhinya dua rukun dalam tauhid tersebut. Yang ini termuat di dalam kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid, ikhwan? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah ini ada dua kalimat penting. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak illallah kecuali Allah. La ilaha rukun yang pertama. Illallah rukun yang kedua. Berkumpulnya dua rukun ini namanya tauhid. Kalau hanya satu, tidak dikatakan tauhid. Kalau hanya la ilaha atau illallah saja, tidak dikatakan tauhid. Sampai la ilaha illallah. La ilaha ini bentuk penolakan pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun mereka. Penolakan, pengguguran. Tidak boleh mengarahkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Sehingga la ilaha pengguguran, pembatalan, penolakan. Ini rukun yang pertama. Ilallah, rukun yang kedua. Hanya menetapkan satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan penghambaan, peribadatan, ubudiyah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka, la ilaha illallah inilah kalimat tauhid. Karena di dalam kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa ubudiyah itu hanya untuk Allah semata dan ditolak dari semua arahan kepada selain Allah yang diarahkan kepada selain Allah Subhanahu. Ini tauhid. Kenapa dikatakan orang yang telah beribadah kepada Allah belum tentu mentauhidkan Allah? Iya. Karena juga wakilnya seperti itu. Sekarang, ada enggak orang yang mereka sudah sholat? Sholat berarti ibadah kepada siapa, ikhwan? Kepada Allah SWT. Sholat, Ramadan, puasa. Kadang haji, dia pun juga haji. Tapi ada enggak orang yang seperti ini, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, akan tapi juga dia masih merdukun. Ada enggak? Sudah masih merdukun. Main dukun, datang ke dukun, ada? Banyak, bukan hanya ada. Rata-rata pejabat semua itu, kalau berkaitan dengan jabatannya itu, cari dukun yang paling sakti, dianggap paling sakti. Untuk bisa melanggengkan jabatannya, atau memuluskan jabatannya, atau mengawetkan jabatannya, atau dia dilempangkan jalan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Rata-rata, walaupun tentu ada yang juga yang tidak, tapi roto-roto. Coba antum cari daftar dukun paling sakti di dunia, di Indonesia. Antum cari dukun yang dianggap paling sakti di Indonesia. Kemudian cari daftar orang yang pernah ke situ, ikhwan. Hah? Cari. Ada enggak kira-kira pejabat yang datang ke situ? Baik yang tingkatnya lokal atau tingkat nasional, cari. Biar antum tahu bahwasanya ternyata banyak orang yang mereka sudah bersyahadat dan mereka selundupan ke dukun, belusuan ke dukun. Ada enggak orang yang mereka sudah bersyahadat kemudian juga masih main sesajen? Tahu sesajen? Hah? Sesajen. Masih suka ngasih sajian-sajian. Bukan hidangan untuk ustaz. Sesajen untuk dalam rangka tolak bala supaya dia aman dan tidak kena apa gebluk, tidak kena bala. Ada banyak bladrek di mana-mana. Sehingga makmur atau sehingga tempat-tempat yang dianggap keramat itu makmur dengan sesajen. Pantai Selatan, Gunung Merapi, Sendang Keramat, dan semua yang dianggap bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala. Ada enggak kaum muslimin yang dia masih ngingu jimat? Hah? Ngingu jimat? Ada? Tahu jimat? Apa jimat? Hah? Cekalan. Cekalan nyekel duit. Perkara yang dianggap kalau sama jimat ini, kalau dia pas bawa jimat, rumangsa dugdeng, aman, ayem. Ini nek jimatnya ketinggalan, langsung lemes. Kayak dia kehilangan tenaga. Karena hatinya bertawakal kepada jimat tersebut. Ah, ini Rasulullah katakan, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Jambi-jambi perdukunan, kemudian jimat, kemudian pelet. Tahu pelet? Tahu pelet? Pelet. Tahu enggak? Mas Imam tahu pelet. Hah? Apa bedanya pelet dengan melet? Pelet, sihir. Supaya membuat orang bisa terkintil-kintil. Tahu terkintil-kintil? Bisa kintil atau untuk memisahkan. Ini bagian sihir. Pelet. Tadinya lihat orangnya kayak ketek gitu. Belas gak tertarik. Kemudian setelah kena pelet, lihat orangnya ini seperti Beri Prima. Kekendil-kendil. Masya Allah. Ini diantara dampak daripada pelet, sihir. Atau yang tadinya, Masya Allah, suami istri harmonis, rukun, ayem, tentrem. Tahu-tahu istrinya lihat suaminya kayak genderuwo, kayak teruok. Sehingga lihat itu muntah dan pengen gak deket-deket. Ini diantara dampak sihir. Ah, ada gak kaum muslimin yang masih main-main kayak gini, kawan? Banyak. Sehingga kata para pemuda yang kalah, apa katanya? Kalah rupo rapopo menang dupo. Artinya dia mau main sihir. Akhwani fillah, maka ibadah seorang mukmin harus dia tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. dia buang itu semuanya, berbagai macam bentuk ilah selain Allah SWT. Ilah, maka diartikan para ulama, al-ma'bud. Ilah itu al-ma'bud. Apa al-ma'bud? Al-ma'bud yang diberikan kepadanya persembahan, yang disembah, yang diberikan persembahan kepadanya. Tidak harus, ikhwan, tidak harus diyakini sebagai sang pencipta. Tidak harus diyakini yang mengatur alam jagat raya. Tapi kalau hati tertuju kepada dia dan kemudian diberikan kepadanya persembahan, itu namanya al-ma'bud atau ilah. Sehingga akik bisa menjadi ilah, pohon bisa menjadi ilah, kuburan bisa menjadi ilah, wali bisa menjadi ilah. Ketika dia kemudian memberikan ubudiyah, persembahan kepada perkara-perkara tersebut, tanpa harus disertai dengan keyakinan bahwasanya mereka adalah sang pencipta. Ini adalah ilah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang Bani Israel. Bani Israel baru saja diselamatkan Allah di depan mata kepalanya, bagaimana melihat Fir'aun ditenggelamkan Allah di lautan. Kemudian melewati kampung musyrikin. Melihat musyrikin sebagaimana mereka memiliki hal-hal yang dikeramatkan. Ya kayak orang-orang musyrik, batu, dikeramatkan patung, dikeramatkan semua, diagungkan, disajeni, disembah. Sampai yang kalau orang sini mengenal Dewi Sri, tahu Dewi Sri? Hah? Kalau petani tahu, petani Dewi Sri. Hah? Iya. Sehingga kalau pas panen, ngasih sajenan. Kalau orang kampung dulu metik namanya, tahu metik? Hah? Iya, bawa sajenan untuk mengawali musim panen. Sehingga pakai acara metik. Itu metik. Nek mau nandur namanya wiwit. Tahu? Wiwit juga sajenan. Pakai pernik-pernik tukon pasar. Tahu? Itu diantaranya nanti juga kalau sudah panen, padinya disimpan di sentong. Tahu? Hah? Di sentong, tahu sentong? Disimpan di gudang penyimpanan padi, sentong kalau orang kampung. Kemudian di sentong padinya yang ditumpuk itu juga dikasih sajen untuk Dewi Sri. Sajenan Dewi Sri. Antum tahu Dewi Sri? Hah? Dewi Sri, tahu enggak? Di Bali Dewi Sri itu wujudnya tikus, patung tikus. Itu yang disembah. Itu yang digungkan. Ikhwan fillah. Demikian orang-orang musyrikin. Dan ini namanya ilah. Bani Israel ketika dia melewati perkampungan musyrikin, melihat berbagai macam fenomena orang musyrik punya sesuatu yang diagungkan di situ, yang dikeramatkan. Bani Israel minta kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun." Qala innakum qaumun taj'alun. Ya Musa, buk kita ini dibuatkan ilah sebagaimana mereka memiliki al-alihah, jamak dari ilah. Sekarang pertanyaannya, ikhwan, kira-kira itu loh. Apakah Bani Israel meminta kepada Musa dibuatkan Allah sebagaimana Allah yang menciptakan dunia dan alam jagat raya? Hah? Ikhwan, bagaimana? Tentu tidak. Mereka sudah mendapatkan pelajaran dari Musa. La ilaha illallah. Tetapi mereka meminta dibuatkan ilah, sehingga ilah di situ tidak mesti diyakini sebagai sang pencipta. Akan tapi al-ma'bud yang diberikan kepadanya persembahan, amalan-amalan ubudiyah, iktikaf di situ, tabaruk, gantungkan senjata supaya pamornya tambah, senjatanya tambah muncreng, tambah sekti. Tempat-tempat yang dia anggap memiliki nilai kekeramatan kalau kita gampangnya. Sehingga orang kadang-kadang dekam di situ, iktikaf, ya, cowoknya dekam gitu. Dekam di situ, nyengkruk, semedi. Kemudian dia mengharapkan berbagai macam hal di situ, memberikan persembahan-persembahan. Ini namanya ilah. Maka seorang mukmin muwahid diajarkan yang pertama kali la ilaha illallah, sehingga dalam kamus kehidupan seorang mukmin yang kayak ginian itu semuanya rontok, enggak dikenal. Ilah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada istilahnya kita kesot di kuburan. Enggak ada istilahnya kita harus nyengkruk di depan keris atau patung atau pohon yang dianggap keramat. Semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya adalah makhluk Allah. Termasuk malaikat yang masya Allah, nabi yang masya Allah. Mereka makhluk yang suci dan makhluk yang sangat luar biasa. Tapi mereka makhluk yang tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Mereka bukan ma'bud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana merontokkan akidah syirik yang seperti ini, termasuk kemungkinan beliau untuk disekutukan sebagai sekutu Allah, baik dengan lisan atau dengan perbuatan, semuanya ditutup oleh Rasulullah sallam dalam rangka menciptakan generasi ahli tauhid, generasi muwahidin, generasi yang tidak bercampur hidupnya dengan syirik. Untuk ini kita diciptakan Allah SWT. Oleh karena itu, ikhwan, tauhid merupakan asas kehidupan seorang muslim. Asas, pokok, yang sehingga harus dipertamakan dan didahulukan sebelum yang lain. Karena ini merupakan pokok dasar. Kalau enggak punya ini, namanya enggak punya agama. Islam itu asasnya tauhid. Kalau dia enggak punya tauhid, maka dia enggak punya Islam. Sehingga para ulama mengatakan al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apa ikhwan? Islam? Apa itu Islam ikhwan? Saya bisa ngulangi? Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah ketundukan kepada Allah di atas dasar tauhid dan melaksanakan ketaatan terhadap syariat Allah dan berlepas diri dari semua syirik dan para pelakunya. Ini adalah Islam. Coba ulangi Mas Imam. Islam al-islamu Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah Terus? Para pelakunya. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan dasar tauhid. Wal inqiyadu lillahi bitta'ah, dan mewujudkan ketaatan kepada Allah yang menjadi syariat Allah, sebagaimana syariat Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Ini Islam. Sehingga tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Islam tanpa tauhid maka ambleq, hancur, tidak lagi wujud Islam. Sama dengan pohon tanpa akar dan sama dengan bangunan tanpa pondasi. Gimana ikhwan, kalau ada bangunan apalagi tingkat, pondasinya kemudian ambleq, pondasinya hancur, bagaimana? Bangunan itu akan runtuh. Akan runtuh. Akan ambleq. Karena pondasinya rusak, ambleq. Umpamanya ada bangunan, terus ada gempa. Kemudian pondasinya retak atau ceklek, dan kemudian ini blesek. Yang terjadi apa bangunannya, ikhwan? Hah? Ya bangunannya masih ambleq, enggak mungkin bangunannya masih bergegek, masih kemudian megah berdiri tanpa berubah, tidak mungkin. Ambleq. Karena pondasi ini yang menyangga, namanya pondasi, asas itu bagian terbawah yang menyangga semua bangunan di atasnya. Oleh karena itulah, karena ini pondasi, kalau mau bangun tingkat 5 dengan bangun tingkat 1, pondasinya sama enggak? Hah? Tentu beda. Nek dipadak nih, kuwi jenenge ra sekolah. Ra ngerti. Demikian pula pohon yang tinggi, menjulang tinggi, daunnya banyak, akarnya kayak akar rumput. Iya, betul? Ya enggak mungkin. Langsung geblak. Kayak antum, badannya sekintal. Terus sikilnya sabiting, gitu. Langsung geblak. Pondasi itu yang menyangga semua yang ada di atasnya. Oleh karena itulah, pondasi ini yang diajarkan pertama kali oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan inilah tauhid. Tauhid. Dan pondasinya itulah tauhid. Maka ini yang diadakan pertama kali dan dibangun dengan kekuatan yang diperkirakan di atasnya nanti akan semuanya selamat, enggak akan roboh. Sehingga untuk penanaman akidah tauhid seperti ini membutuhkan 13 tahun bagi para sahabat Nabi dalam dakwah sejarah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa tauhid kita dahulukan, karena ini asas. Yang mendasari semua yang ada di atasnya itu. Yang tanpa ini maka akan rusak semua bangunan yang ada di atasnya. Oleh karena itulah Allah katakan, orang-orang yang mereka beramal tanpa memiliki tauhid, beda dengan orang yang mereka beramal dengan memiliki tauhid. Allah katakan demikian. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah kaman assasa khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara fi jahannama. Apakah orang yang mereka membangun bangunan di atas asas takwa kepada Allah, asas takwa kepada Allah artinya asas takwa yaitu tauhid. Karena tidak ada takwa kecuali dengan tauhid. Itukah yang lebih baik? Apakah orang yang mereka membangun bangunan di atas pondasi tauhid, di atas asas takwa, itukah yang lebih baik? Ataukah yang lebih baik orang yang membangun bangunan di pinggir jurang. Di pinggir jurang, kemudian setelah itu langsung runtuh ke jurang jahanam. Khonifillah, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang bertakwa ahli tauhid dengan orang-orang kafir munafik. Dia kafir tapi munafik, artinya menampakkan keislaman, tapi hakikatnya kafir. Sama-sama punya amal, membangun amal. Dan amalnya ini wujudnya masjid. Bleger, bangunannya masjid. Dan boleh jadi bangunan yang dibangun oleh orang kafir yang munafik ini lebih baik dibandingkan dengan bangunan Nabi. Tapi yang ini, membangun masjid berdasarkan asas takwa. Artinya dia beramal membangun masjid, asasnya takwa, asasnya tauhid. Yang ini membangun masjid, asasnya adalah kekufuran. Enggak ada iman. Sehingga diumpamakan oleh Allah seperti orang yang membangun bangunan di pinggir jurang. Kemudian langsung ambleg longsor bablas ke dasar jurang jahanam. Ini nasib orang yang mereka punya amal, yang satu amalnya ahli tauhid, yang satu amalnya orang kufur. Seandainya mereka punya amal yang sama, maka yang ini jurusannya jahanam, ini mendapatkan jannah. Dan Allah bedakan antara keduanya. La yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Tidak sama antara penghuni jannah dengan penghuni neraka. Beda. Orang yang mereka beramal di atas asas tauhid, amalnya akan diterima Allah dan dipelihara Allah. Dan dikembangkan Allah. Sehingga amal ini akan nanti bermanfaat, nanti akan bermanfaat bagi orang yang beramal di sisi Allah SWT. Tapi orang yang mereka beramal tapi di atas asas kekufuran ini, amalnya tidak bermanfaat, nanti dia dengan semua apa yang telah dia lakukan itu langsung terjun ke jahanam. Alhamdulillah, ini nasib di antara orang yang beramal walaupun sama. Sedekah contoh sekarang. Kalau seorang mukmin sedekah, bahkan saat ini sedekah dengan sebiji kurma, kata Nabi, itu akan bisa dikembangkan oleh Allah sampai segunung Uhud pahalanya. Sehingga bermanfaat dengan sedekahnya tersebut. Tapi ada orang kafir musyrik. Dia ini beramal. Amalnya Masya Allah, Ibnu Jud'an. Orang musyrik. Tapi kalau dia nyuguh tamu, itu mangkok yang disediakan untuk nyuguh tamu, itu harus dipenek nganggondo. Untuk meraihnya itu dipenek nganggondo. Saking duurnya tumpuan mangkok yang disediakan. Menunjukkan saking dermawannya. Akan tapi kata Nabi, orang seperti Ibnu Jud'an ini sama sekali tidak masuk surga. Amalnya sama, sedekah ikhwan. Tapi sedekah yang tegakkan di atas tauhid akan bermanfaat dan menjadi sebab dia masuk jannah. Adapun dia yang tidak punya tauhid, maka walaupun amalnya Masya Allah, maka amalnya dengan pemiliknya akan menuju ke jahanam. Sehingga tauhid merupakan asas. Harus diadakan pertama. Oleh karena itulah alasan yang kedua, ikhwan, kenapa kita sangat mementingkan tauhid. Dan kenapa kita harus belajar tauhid dan menjadikan dasar kehidupan kita. Karena inilah dasar perbaikan manusia. Tauhid ini dasar perbaikan manusia yang rusak. Dasar perbaikan manusia yang rusak. Dengan semua jenis kerusakan. Dengan beraneka ragam jenis kerusakan. Kerusakan yang macam-macam. Terkadang orang punya kerusakan spesialis zina. Memang dudu maling, ora maling, ora korupsi. Dia tidak menyakiti tetangga, ning hobinya zina. Dia keliling ke dunia untuk berzina. Sudah tingkat lokal Jogja habis, kira-kira entek kabeh dikelilingi sarkem wis ngendi-endi kuwabe entek dan pindah luar kota. Sudah luar kota, sak provinsi habis atau sak kabupaten habis pindah ke provinsi, kelilingi mana itu pekupek nganti entek. Sudah puas, habis enggak ada lagi, pindah tingkat nasional, mana kota yang paling menyediakan para pelacur sehingga penikmat perzinaan. Ada enggak seperti itu ikhwan? Ada enggak? Belum pernah tahu. Ada. Lihat tuh turis-turis yang keliling, baik keliling nasional atau keliling internasional. Mereka memuaskan ke tempat-tempat yang mereka datangi hanya untuk berzina. Ke Jogja, ya ke Sarkem, ke Bali, kemudian pindah lagi ke Bangkok, pindah lagi ke mana lagi, sudah. Sehingga mereka terus keliling ke dunia yang bisa dia bisa nikmati untuk berzina. Maksiat, perzinaan. Ada tukang korupsi. Ada ya tukang maling, maling cilik, maling gedis, tergantung kesempatannya. Ada yang tukang jagal, tukang mateni wong. Macam-macam pemaksiatan. Ada yang ketoki alus, guyang-guyu, Masya Allah, tapi musyrik. Ini juga kerusakan. Kafir, munafik juga kerusakan. Ini semuanya kerusakan. Dan para nabi yang diutus oleh Allah itu menghadapi kerusakan yang bermacam-macam. Yang modelnya macam-macam, bukan satu model. Betul? Iya. Model kerusakan umat yang didatangi Nabiullah Nuh, dengan Nabiullah Hud, dengan Nabiullah Saleh, dengan Nabiullah Shu'aib, dengan Nabiullah Lut, dengan Nabiullah Ibrahim, dengan Nabiullah Muhammad, itu bermacam-macam model kerusakannya. Walaupun ada yang sama, tapi bermacam-macam model kerusakannya. Jangan Anda bilang, karena tidak mengalami kerusakan politik, bahkan semua politik yang diterapkan rusak. Apa buktinya, ikhwan? Semua politik yang diterapkan masyarakat yang dihadapi Nabi, semuanya rusak. Apa buktinya? Kira-kira, ikhwan? Kalau dikatakan mereka tidak, para rasul tidak menghadapi kerusakan di bidang politik. Bahkan setiap rasul menghadapi kerusakan politik di zamannya. Apa buktinya, ikhwan? Kira-kira. Karena tidak yang dimaksud dengan kerusakan negara yang dimaksud kerusakan negara apa, kira-kira? Atau kerusakan politik yang kemudian orang berjuang mati-matian untuk merubah negara menjadi negara Islam. Kenapa? Karena dianggap negara itu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang bergerak untuk menegakkan negara Islam atau khilafah. Biar dunia ini tegak, dunia negara Islam atau khilafah Islam. Kemudian mereka akhirnya terus dakwahnya itu yang dihujat penguasa kerusakan politik. Dianggap ini masalah yang paling utama. Kalau yang Anda katakan kerusakan politik karena negara itu tidak berhukum dengan hukum Allah, semua kerajaan dan negara yang didatangi para nabi itu enggak ada yang berhukum dengan hukum Allah. Betul? Betul, ikhwan? Demikian? Iya. Masa ada negara yang datangi nabi berhukum dengan hukum Allah SWT? Enggak ada. Sehingga semua negara rusak politiknya. Maksudnya ini berkaitan dengan orang-orang yang mereka dakwahnya bagaimana menegakkan negara Islam, khilafahan, lalu tidak pernah perhatian dengan akidah karena dianggapnya kerusakan dia itu. Semua nabi menghadapi kerusakan politik negaranya. Akan tapi tidak ada seorang nabi pun yang mengawali dakwah untuk meruntuhkan negara, enggak ada. Untuk menjungkelkan penguasa, enggak ada. Sehingga bagaimana tiap hari menghimpun massa untuk demo supaya menjungkel penguasanya, enggak ada. Enggak ada. Akan tapi kalau para nabi awal dakwahnya tauhid, itulah yang dilakukan semua para nabi dengan semua problem yang dihadapi. Semua nabi tanpa kecuali dengan kerusakan apapun yang dihadapi oleh nabi tersebut. Kenapa kira-kira ikhwan? Para nabi semua dakwahnya berawal dengan dakwah tauhid. Apapun jenis kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Kenapa kira-kira? Iya, karena ini merupakan ini pokoknya perkara untuk perbaikan. Pokoknya perkara untuk perbaikan. Kalau mau membangun rumah itu menginginkan nanti talangnya talang emas, kemudian juga ornamennya yang bagus-bagus, yang megah-megah, yang macam-macam, yang baik. Iya betul, semuanya silahkan membuat model apapun dari bangunan di atasnya, tapi mesti tukang bangunan sepakat yang pertama kali dibuat itu pondasi. Enggak ada tukang bangunan yang sekolah yang dibuat pertama kali empiak, itu enggak ada. Enggak ada. Kecuali yang agak gini sedikit. Kawan fillah. Demikian kenapa para nabi berdakwah pertama kali tauhid? Karena ini merupakan pokok dasar. Kenapa pokok dasar ya kawan sekarang? Ini yang penting ini. Biar antum faham kenapa tauhid merupakan pokok dasar perbaikan. Kawan. Kenapa tauhid merupakan pokok dasar perbaikan? Nggih. Okay. Terus okay, ada yang lain? Belum? Belum? Apa Mas Imam? Antum, siapa namanya? Mufti. Ya, Mas Mufti. Antum, cocok. Mantap-mantap, cocok. Kenapa? Antum? Ya, siapa namanya antum? Ah. Namanya siapa antum? Rifki, Mas Rifki. Dari mana? Oke, okay. Apa fakultas saya? Bersama, bersama semua. Kenapa? Kenapa dasar? Tauhid adalah dasar perbaikan sehingga semua para nabi mereka ini berdakwah awalnya tauhid. Kenapa tauhid dasar perbaikan? Antum? Kata kunci? Kata kunci. Kenapa kata kunci? Kalau udah ke kunci kebuka semua gitu. Iya, kenapa kata kunci? Antum? Antum siapa namanya? Arman. Arman apa Arman? Arman. Arman. Ya, terus kaitannya dengan kunci perbaikan. Karena ikhwan, semua kerusakan yang terjadi apapun bentuknya, baik kerusakan politik, baik kerusakan ekonomi, baik kerusakan akhlak, dan kerusakan-kerusakan model yang macam-macam, sehingga segala bentuknya itu ikhwan, akarnya adalah karena tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika hati seorang itu tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dia bebas mau melakukan apapun. Kayak di jalan raya umpamanya. Kalau ada polisi, sudah enggak dianggap. Polisi enggak diagungkan, enggak dianggap. Sehingga lihat polisi dengan lihat kambing sama. Enggak dianggap. Lampu merah ya bakal diterjang, helm yang cuek, apa helm ya cuek. Itu kalau polisi enggak dianggap, sudah. Enggak punya harga. Dan dianggap tidak akan melakukan apa-apa. Ketiadaan pengagungan kepada suatu perkara itulah yang menjadikan rusaknya dia dan melanggar berbagai macam perkara. Demikian pula, ketiadaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akar kerusakan dengan segala macam bentuk kerusakan. Sehingga dakwah tauhid, dakwah yang akan menanamkan keagungan di hati orang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mengenal Allah Zat yang Ma'agung, yang berhak untuk mendapatkan segala-galanya dari para hamba. Sehingga bagaimana hamba mengagungkan Allah, hamba takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seandainya hati telah tertanam yang demikian ikhwani fillah, maka akan berdampak pada semua perbaikan dan hilangnya kerusakan. Solusi dasar untuk menjadi manusia sehat itu adalah tauhid. Solusi dasar. Karena baiknya ini akan menjadikan baiknya semua perkara. Mungkin kita kabur. Saya punya ustaz terkenal ahli tauhid. Ahli tauhid terkenal, ustaz ahli tauhid. Tapi katanya saya lihat ustaz ini murakbal, katanya. Murakbal. Omongannya rusak, perbuatannya rusak, akhlaknya rusak. Katanya kalau sudah bertauhid akan baik macam-macamnya. Bagaimana ikhwan? Bagaimana kira-kira? Tidak cocok apanya? Terus? Tadi yang ahli tauhid ini tadi, Pak Ustadz yang ahli tauhid ini tadi, kemudian rusak macam-macamnya, gimana itu? Fenomena. Katanya tauhid pangkal perbaikan, ini ada Pak Ustadz ahli tauhid, ini kok rusak-rusakan gitu. Gimana, ikhwan? Apa? Kira-kira? Terus? Masih gantung di ngawang-ngawang. Iya. Itu belum menjadi ahli tauhid. Itu masih ilmunya masih sekedar hiasan lisan. Belum sampai ngeresep di hati. Kalau betul-betul ilmu tauhidnya ngeresep di hati, itu mesti akan mewarnai hati tersebut. Sedangkan hati ini pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan. Sehingga Nabi katakan, ala wa inna fil jasati mudghah. Idza saluha al-jasadu kulluh. Wa idza saluha al-jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadu kullu ala wa yalqal. Ketahuilah dalam diri kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka semua jasad akan baik. Kalau sekera daging ini rusak, semua jasad akan rusak. Ala wa yal qalb, ketahuilah sekera daging itu adalah al-qalb. Al-qalbu, makna asalnya adalah jantung. Jantung. Qalb, jantung. Allah Nabi umpamakan hati dengan amal itu seperti jantung dengan jasad. Kalau sekarang jantungnya rusak, apa yang terjadi ikhwan? Jantung rusak. Rusaknya bertingkat-tingkat juga, rusaknya jantung. Mungkin klepnya bocor. Atau jantungnya ya ini tidak sehat, lemah jantung. Akan berdampak enggak kepada tubuh ikhwan? Apa dampaknya? Hah? Sakit jantung? Ya bukannya sakit jantung, dari sakit jantung ini ikhwan, ngerusak sakit yang lain-lain. Kenapa? Hah? Saya kan kuliah di kedokteran. Ya karena jantung ini fungsinya apa ikhwan? Memompa darah, terus? Iya, darah itu membawa zat-zat makanan ke sel-sel tubuh. Nah, kalau jantungnya itu kemudian jantung rusak, maka kemungkinan seandainya dia memompa darah, muncratnya darah itu enggak sampai kemudian ke seluruh tubuh, sehingga ada tempat-tempat yang tidak kaliran darah dan tidak sampai makanan ke sana, sehingga lambat atau cepat akan merusak tubuh. Apalagi kalau jantungnya sampai mandek, rek. Apa yang terjadi? Ya mut, ya mut, mut. Kalau sampai jantung mandek, rek, rusak total, rek, ya sudah, wassalam. Tinggal dimasukkan kotak dan kemudian dikubur. Ah, hati dengan amal seperti itu. Perumpamaan paling rendah seperti itu. Tentu min babil aula. Sehingga rusaknya hati, ada rusaknya, berdampak pada rusaknya anggota perbuatan. Sehingga kalau betul-betul akidah tauhidnya itu sudah ngeresep di hati, itu pasti akan membuat amal-amal yang masya Allah. Tapi kalau sekedar baru di lisan, memang spesialis jurusan akidah itu kuliahnya. Kuliahnya. Sehingga spesialis ini takhasusnya adalah akidah, itu kuliahnya. Ning hatinya mungkin masih seperti Abu Jahal, karena ilmu tauhidnya belum ngeresep sampai di hati. Sekarang ada enggak ahli Quran yang kafir-fir, ada enggak? Hah? Ikhwan, ada enggak? Ada. Siapa? Orientalis. Ada yang mereka hafal Quran, tahu Quran, seluk beluk Quran, tahu. Akan tapi itu hanya pengetahuan di otaknya dan di lisannya dan tidak ngeresep ke hati. Sehingga yang di hati berbeda dengan yang di lisan. Sekarang yang cetok-cetok muslimin, ada orang munafik. Orang munafik adalah dohirnya muslim, tapi hatinya kosong daripada keislamannya. Sehingga Allah katakan, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisannya sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Sehingga sekalipun spesialis atau takhasusnya adalah tauhid, tapi karena hatinya belum ngeresep tauhidnya, maka tidak merubah amaliyahnya atau tidak berdampak dengan amal dia. Sehingga jangan heran dengan orang yang demikian. Kalau mau betul-betul melihat ahli tauhid yang hakiki adalah para sahabat. Mereka adalah ahli tauhid dan hatinya bertauhid dan berdampak sekali dengan amal yang mereka lakukan. Ada istirahatnya? Jam berapa? Menit lagi. Mereka adalah orang betul-betul hatinya telah meresap tauhid dalam jiwa mereka. Sehingga mereka masya Allah di lapangan dakwah, masya Allah di lapangan ujian, masya Allah di lapangan yaitu jihad, masya Allah di lapangan salat, masya Allah di lapangan, sedekah. Mereka akan betul-betul menunjukkan bukti mereka adalah ahli tauhid dengan praktek amal yang mereka lakukan. Ini adalah ahli tauhid yang beneran. Karena betul-betul iman sudah masuk di dalam hati mereka. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu telah menegur kepada orang Badui yang mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lalu mengajarkan pada Nabi agar disampaikan pada mereka, qul, katakan ya Rasulullah, la tamunnu alayya islamakum. Kalian qalatil arabu amana, qul lam tu'minu. Katakan ya Rasulullah, kalian belum beriman. Kata Allah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum meresap, belum masuk ke dalam hati kalian. Iman belum masuk, belum meresap ke hati kalian. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena kalau iman sudah betul-betul meresap ke hati, kata Allah, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Iman ketika telah betul-betul meresap di hati, iman akan menjadi hiasan hati tersebut. Semua amaliah iman itu indah. Dan semua kekafiran, kefasikan, kemaksiatan itu pahit. Pahit. Ini kalau hatinya adalah sehat dengan iman. Sama dengan lidah kita ini kalau kita sehat. Sate rasa sate, ya. Gulai rasa gulai. Pecel rasa pecel. Buah rasa buah. Es degan ya rasa es degan. Ning nek kita sakit. Ilat ini kawan, buat dicepai sate, cepai segala macam, pahit, rono sing enak, sehingga dikasih macam-macam emoh. Makanya kalau antum mau ngasih lomo, sok lomo, ngei karo wong sing loro, ditolak kabeh, ngirit berarti. Nek ngei pas sehat, rembo, mentek kabeh nanti. Orang hatinya sakit, ikhwan fillah. Orang hatinya sakit. Itu semua amal-amal yang sehat, menyenangkan bagi orang yang hatinya sehat, itu terasa pahit dan berat. Kemudian maksiat yang harusnya itu getir pahit, itu tidak terasa getir, tidak terasa pahit, malah terkadang terasa nikmat, ini karena hatinya rusak. Saraf ini kalau mati, ikhwan. Saraf ini kalau sudah mati, itu dicubit gitu kroso enggak? Enggak kroso. Kemudian dicing-cing, kroso enggak? Enggak kroso, diamputasi. Maka kalau orang mau dioperasi itu di anestesi dulu, biar dia enggak sakit. Mati roso. Ini mati tenanan sudah, sarafnya mati tenanan, buat digorok, dicing-cing, diapa, dicowel-cowel, itu enggak kroso. Sehingga ada orang yang hatinya sudah mati itu, mbok maksiat nganti sundul langit, itu raiso nangis. Enggak kroso, perih. Tapi kalau hatinya hidup, maksiat kecil dia akan terasa perih. Ini hati. Masalah hati. Setelah dulu, ikhwan, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi nanti setelah kita istirahat sebentar.